Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Innama al-mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sallallahu alaihi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang sama-sama mengharapi Allah, mari kita niatkan kehadiran kita di tempat ini sebagai ibadah untuk mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan melihat siapa yang berbicara, tetapi mari kita coba simak apa yang kita dengar. Dan mudah-mudahan apa yang kita dengar pada siang hari ini semuanya adalah tentang segala sesuatu yang bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan itu semua kita lakukan dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hendaklah kalian bertakwa dengan takwa yang sungguh-sungguh, dan jangan kau mati kecuali dalam keadaan Islam. Hadirin yang berbahagia, judul kita ini cukup provokatif, cukup menantang, psikologi setan. Saya terus terang bergerak di bidang psikologi. S1, S2 saya psikologi, S3 juga psikologi. Dan saya selalu mempelajari bagaimana perilaku manusia. Sekali waktu saya ingin mengkaji juga bagaimana perilaku setan. Cuma dalam kerangka ilmiah, ilmu pengetahuan, itu tidak masuk karena fenomenanya metafisik. Tetapi saya kan harus menggunakan sumber pengetahuan lain untuk menjelaskan bagaimana fenomena setan itu. Itulah sebabnya saya gunakan wahyu, dalam hal ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah, untuk bisa menjelaskan fenomena itu. Karena faktanya setan itu kan sebuah fenomena yang ada di masyarakat. Artinya apa? Harus ada penjelasan mengenai itu. Dan pada minggu yang lalu, maaf, sebulan yang lalu, saya kan sudah katakan sumber kebenaran itu ada tiga yang diakui secara ilmiah. Pertama, rasio. Artinya orang mencoba mencari pengetahuan dengan menggunakan akal pikirannya, nalar. Para filosof menemukan kebenaran dengan cara rasio. Cara kedua untuk menemukan kebenaran adalah dengan penelitian empiris. Kita melihat fakta, kita mendengar fakta, disimpulkan menjadi sebuah teori sebagai hasil dari penelitian. Tetapi ada kalanya sebuah fenomena tidak bisa dijelaskan secara rasio dan juga tidak bisa dijelaskan secara empiris. Untuk hal seperti itu, ilmu pengetahuan mengakui ada sumber kebenaran yang ketiga yang disebut oleh mereka sebagai dogma. Dogma itulah salah satunya bersumber dari informasi ilahi, dari Tuhan, wahyu bentuknya. Nah, untuk menjelaskan fenomena setan ini, saya mencoba untuk menggunakan sumber yang ketiga, yaitu bagaimana Allah, bagaimana Rasul membicarakan mengenai setan. Awal pertemuan saya dulu, saya bicara mengenai integrity sebenarnya. Bagaimana akhlak di dalam berbisnis. Pertemuan berikutnya, saya bicara mengenai psikologi kematian. Maksud saya, supaya ketika kita mempelajari kematian, itu menjadi dorongan yang kuat bagi kita untuk memiliki perilaku integriti. Dan pada pertemuan kali ini, saya ingin mengatakan bahwa kenapa orang tidak memiliki perilaku integriti, itu salah satu sebabnya adalah karena ada godaan setan. Jadi, kenapa orang tidak berakhlak, kenapa orang tidak bermoral, kenapa orang mencuri, kenapa orang korup, kenapa orang tidak disiplin, salah satu penyebabnya adalah karena ada godaan setan. Oleh karena itu, kita patut memahami benar bagaimana perilaku setan itu. Bagaimana mekanisme penggodaan dia kepada kita. Dan kita juga perlu tahu ada sekelompok orang yang oleh Al-Quran disebut itu tahan godaan setan. Artinya setan tidak mempan kepada orang-orang seperti itu. Dan Al-Quran juga menginformasikan tentang sekelompok orang yang rentan terhadap godaan setan. Dan terakhir, bagaimana kita menghadapi mereka. Upaya untuk mempelajari perilaku setan itulah yang saya maksud dengan psikologi setan dalam kitab ini. Mungkin pembicaraan saya tidak bisa mencakup semua yang tercantum di dalam paper. Oleh karena itu, saya coba fotokopi itu. Mungkin sebagian tidak bisa saya sampaikan secara lisan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menyempatkan diri membaca lebih lanjut di rumah masing-masing. Bapak Ibu, untuk mengantar topik ini, saya punya cerita. Ini riwayat, tetapi tidak jelas sumbernya. Apakah ini hadis atau bukan hadis? Karena dalam Islam itu kadangkala memang berkembang sebuah riwayat, tetapi tidak jelas sumbernya. Ceritanya begini, ada seorang mahasiswa yang sedang berusaha mencari kebenaran. Dia punya 3 pertanyaan, katanya, yang selalu dia coba tanyakan kepada setiap orang yang dia temukan. Pertanyaan itu adalah pertama, bagaimana kita bisa yakin Allah itu ada, padahal kita tidak bisa melihat wujud Allah? Satu. Yang kedua, pertanyaannya adalah, setan itu terbuat dari api. Kalau nanti di akhirat setan itu dimasukkan ke dalam neraka, neraka itu kan terbuat dari api juga. Bagaimana sebuah bahan yang dibuat dari api masuk ke dalam sesuatu yang juga terbuat dari api, mereka bisa merasakan sebagai siksaan. Mestinya bahan yang sama ketika ketemu itu tidak merupakan siksaan. Artinya setan kalau masuk ke neraka, mestinya menurut dia itu tidak menyakitkan. Dan pertanyaan ketiga adalah apa yang disebut dengan takdir. Dia keliling ke dunia berbagai tempat menanyakan 3 hal ini. Sampai pada akhirnya dia bertemu dengan salah seorang kiai. Begitu ketiga pertanyaan disampaikan kepada kiai, jawaban kiai apa? Dia tempelin mahasiswa itu dengan keras. Plak. Pipinya. Dia kaget mahasiswa itu. Ya kiai, saya bertanya, kenapa engkau menempelin saya? Itulah jawaban terhadap pertanyaan Anda, kata kiai. Dia kaget. Apa maksudnya? Kiai bertanya, apakah kamu merasakan sakit ketika saya tempelin? Tentu saja saya sakit. Kiai bertanya, apakah kamu pernah melihat sakit? Belum pernah. Jadi sesuatu yang ada itu tidak harus bisa dilihat. Jadi sakit itu ada, kata kiai. Dan si pemuda ini juga merasakan sakit itu ada, tetapi dia tidak pernah melihat bagaimana wujud sakit secara fisik. Allah itu ada dan tidak harus terlihat dengan mata. Lantas pertanyaan yang kedua, bagaimana? Setan terbuat dari api, masuk neraka, bagaimana bisa sakit? Si kiai kemudian bertanya, tangan saya ini permukaannya terbuat dari apa? Dia jawab, kulit. Pipi Anda permukaannya terbuat dari apa? Kulit juga. Ketika kulit bertemu dengan kulit, ternyata bisa menyakitkan. Jadi sesuatu yang substansinya sama ketika bertemu, itu bisa saja menimbulkan rasa sakit. Dia sudah memahami pertanyaan yang kedua. Setan dari api, neraka juga api, kalau masuk mungkin saja itu merupakan sesuatu yang menyakitkan. Lantas yang ketiga, bagaimana? Apa itu takdir, kata si pemuda itu? Kata si kiai balik bertanya, apakah ketika Anda keluar dari rumah, Anda pernah berpikir bahwa Anda akan ditempelin oleh saya? Dia katakan, tidak, saya tidak pernah berpikir itu. Itulah takdir. Sesuatu yang kadang-kadang kita tidak pernah menduga sebelumnya, kemudian kita melampaui. Itu sekedar pengantar mengenai setan, karena ada salah satunya tentang setan dalam cerita tadi. Bapak Ibu, mari kita lihat mengenai setan. Setan itu adalah sebuah istilah yang ditujukan kepada oknum yang pekerjaannya itu menyuruh orang berbuat keburukan dan menghalang-halangi dia dari kebaikan. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar kata setan, itu bayangannya jangan seperti sosok makhluk yang menakutkan sebagaimana yang banyak tampil di TV-TV. Setan itu sebenarnya istilah, predikat. Jadi setan itu bukan makhluk. Tidak ada makhluk khusus setan. Tapi setan adalah istilah yang diberikan kepada siapa saja yang perilakunya itu adalah mempengaruhi orang untuk berbuat keburukan dan menghalang-halanginya dari kebaikan. Oleh karena itu istilah setan bisa ditujukan kepada dua pihak. Pertama, setan itu bisa berwujud manusia, dan setan itu juga bisa berwujud dari golongan jin. Jadi jangan mengira di Indonesia ini tidak ada setan. Orang ada. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang begitu, yang orang ini pekerjaannya menyuruh orang, bahkan mengajak orang, mempengaruhi orang supaya berbuat keburukan, berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat maksiat, kemudian dia menghalang-halangi kebaikan, itu setan. Itu setan yang dimaksud. Jadi dalam Al-Quran disebutkan setan itu bisa dari kelompok manusia dan juga bisa dari kelompok jin. Bapak lihat bisa di surat An-Nas itu, surat 114, Alladzi yuwaswisu fi syuduril nas minal jinnati wan nas. Jadi kita ini diminta untuk berlindung kepada Allah dari was-was yang dihembuskan oleh setan, baik dari golongan jin dan juga dari golongan manusia. Jadi setan dalam pandangan Allah itu memang bisa dua wujudnya, manusia atau jin. Kalau kita lihat surat Kahfi, surat 18 ayat 50, memang Allah mengatakan di situ bahwa iblis itu adalah dari golongan jin. Iblis itu di golongan jin. Oleh karena itu, setan memang bisa dua jenis itu. Jin atau manusia. Cuma persoalannya memang sulit bagi kita gitu untuk memahami sifat dan hakikat setan dari kelompok jin. Kalau dari kelompok manusia mungkin mudah. Ya, kita ya seperti ini fisiknya, seperti kita-kita ini. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kalau ada orang berbuat kejahatan, orang berbuat dosa, orang berbuat maksiat, itu belum masuk kategori setan. Ya, kita saja kan kadang-kadang sering berbuat dosa dan maksiat. Nah, itu belum kategori setan. Tetapi kalau orang tersebut sudah mulai mempengaruhi orang lain untuk berbuat keburukan dan maksiat, baru dia dikatakan setan. Jadi jangan langsung menunjuk kepada orang yang banyak berbuat dosa dengan kita mengatakan setan dulu. Ketika dia mengerti yang lain, baru kita katakan setan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di surat 18 itu, dia katakan bahwa iblis itu termasuk atau bagian dari golongan jin. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di Al-Quran. Nah, sekarang mari kita lihat ini ada kelainan dengan tayangannya. Saya coba perbaiki dulu ya, sebentar. Mohon maaf. Kembalikan ke awalnya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, dia adalah dari golongan jin. Jadi ada yang menganggap iblis itu katanya sederajat dengan malaikat, artinya dari makhluk yang sama, karena waktu itu kan diperintahkan kepada malaikat dan kepada iblis. Nah, dalam Al-Quran disebutkan iblis itu dari golongan jin, bukan dari malaikat. Mari kita lihat sekarang hakikat dan sifat setan itu. Kalau setan itu dari jenis manusia, seperti saya katakan tadi, mudah untuk mengenali ciri-ciri dan sifat-sifatnya. Patokannya adalah kalau orang itu menyuruh kepada keburukan dan menghalang-halangi kepada kebaikan. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana hakikat dan sifat setan dari kelompok jin. Nah, saya coba buka Al-Quran, saya coba analisis. Allah telah menunjukkan beberapa informasi yang menjelaskan mengenai ciri dan sifat dari setan yang berasal dari golongan jin. Pertama, diciptakan dari api, seperti yang tadi sudah saya ceritakan di dalam pengantar. Jadi jin itu diciptakan dari api. Kemudian yang kedua, mereka diberi kesempatan hidup sampai hari kiamat. Itu ada dalam Al-Quran, terutama bagi iblis ya, diberi kesempatan hidup sampai hari kiamat. Yang ketiga, nah ini yang kelewat, mestinya pada kalimat berikutnya, mereka dapat melihat manusia, sedang manusia tidak dapat melihat mereka. Jadi kalau kita sedang begini itu, mereka memperhatikan kita, tetapi kita tidak bisa melihat mereka. Sehingga dalam satu diskusi saya pernah membahas, kalau Bapak Ibu lewat ke tempat yang serem-serem gitu, yang menakutkan, Bapak Ibu tidak perlu mengatakan kula nuwun gitu kan, mohon maaf saya mau lewat. Kalau ketendang, kalau keinjek, mohon maaf. Itu tidak perlu. Kenapa? Karena Allah sudah menakdirkan mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Jadi kalau kemudian mereka ketendang, keinjek, kesilang air panas, itu bukan salah kita. Salahnya dia. Dia kan melihat kita, mestinya dia yang nyingkir. Kita tidak salah, tapi kita ditakdirkan tidak melihat mereka. Ini yang dimaksud dalam Al-Quran. Mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Kemudian sifat berikutnya adalah sombong dan ingkar. Itu jelas. Sebagaimana ayat yang tadi pernah saya kutip di awal. Kemudian berikutnya, mereka oleh Allah dikatakan sebagai hina dan sesat. Kemudian mereka berusaha untuk menyesatkan manusia. Dan terakhir, mereka tidak berdaya kepada orang-orang beriman. Mari kita lihat bukti ayat-ayat yang mendukung kepada informasi tadi. Bapak Ibu, pertama bisa melihat di ayat surat 38. Iblis berkata, ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya. Maksud sampai dengan hari kiamat itu. Iblis terutama hidup sampai dengan hari kiamat. Jadi kalau Bapak Ibu membayangkan, iblis yang dulu pernah berdialog dengan Allah ketika disuruh bersujud pada, itu sekarang masih ada. Cuma saya tidak tahu fisiknya, mungkin sudah sangat sangat tua sekali. Tapi masih ada. Berikutnya Allah katakan, hei anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Ia menanggalkan keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Mereka melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Ini ada dalam surat 7 ayat 27. Nah ini yang tadi saya katakan. Apakah yang menghalangi kamu untuk bersujud kepada Adam? Ketika Allah bertanya kepada malaikat dan kepada iblis. Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Jadi dalam pikirannya iblis itu, saya lebih baik dari Adam. Apa yang dia gunakan dasar untuk mengatakan dirinya lebih baik? Dia katakan, saya ini dibuat dari api ya Tuhan, sedangkan Adam dibuat dari tanah. Jadi bagaimana mungkin saya bersujud kepada dia? Ini yang menandai iblis itu sombong. Jadi ketika kita menganggap lebih baik dari orang lain, kemudian timbul dalam hati kita keengganan untuk menghormati orang lain, itu sebenarnya pertanda kesombongan itu. Dan itu merupakan ciri utama dari iblis. Nah, ini sering menjadi, saya garis bawahi ini, kadang-kadang saya ini gitu cenderung hormat kepada orang tertentu dan kurang hormat kepada orang lain. Itu disebabkan karena apa? Karena kepada orang ini yang saya hormati, saya merasa dia lebih tinggi dari saya. Mungkin karena hartanya, mungkin karena jabatannya, mungkin karena pekerjaannya. Tetapi ketika saya menghadapi orang lain yang saya anggap dia lebih rendah dari saya, gitu. Baik pendidikannya, hartanya, maupun pekerjaannya, kemudian akhirnya timbul saya agak kurang hormat kepada dia, kurang care kepada dia dibanding pada yang satu. Sebenarnya harus hati-hati dengan perilaku ini, karena itu pertanda dari sifat setan. Mestinya kita menghargai sama kepada orang. Yang membedakan rasanya ketakwaannya kepada Allah. Dan ingatlah ketika kami beriman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, ia enggan dan takabur. Itu yang ayatnya tadi saya bacakan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fa sajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Mereka sombong dan mereka termasuk golongan orang-orang kafir. Allah sudah mengatakan seperti itu. Bapak Ibu, saya punya ilustrasi sedikit mengenai setan dari golongan jin ini. Mudah-mudahan ini memberikan satu gambaran lain mengenai siapa setan. Ini hadis, dan hadis ini bersumber dari Bukhari. Saya tuliskan di paper itu. Jadi pada suatu hari Abu Hurairah itu ditugasi oleh Rasul untuk menjaga zakat kan. Kemudian pada satu malam tiba-tiba datang seorang curi itu makanan zakat itu, ditangkap oleh Abu Hurairah. Begitu ditangkap, Abu Hurairah katakan, saya akan laporkan kepada Rasulullah. Kemudian orang ini berkata, tolong jangan, saya ini butuh sekali makanan, saya punya keluarga di rumah. Abu Hurairah kasihan dengan orang ini, dilepaskan oleh dia. Besok pagi Abu Hurairah lapor kepada Rasulullah mengenai kejadian tadi malam. Rasulullah mengatakan apa? Abu Hurairah, tahukah kamu, dia itu pendusta dan besok dia akan datang lagi, kata Rasulullah. Betul, malam harinya Abu Hurairah intip lagi di tempat penampungan zakat itu, dan betul orang itu datang lagi, mencuri lagi, tangkap lagi Abu Hurairah. Dikatakan lagi, akan aku laporkan kepada Rasulullah. Dia katakan lagi, ya gimana ya, saya ini kan butuh, saya punya keluarga, tolong deh, jangan tangkap saya. Kasihan lagi Abu Hurairah, lepaskan lagi. Besok pagi lapor lagi kepada Rasulullah mengenai kejadian tadi malam. Rasul mengatakan lagi, Abu Hurairah, dia itu pendusta, besok malam dia pasti datang lagi. Abu Hurairah penasaran, diintip malam ketiga, betul datang lagi, dan dia mencuri lagi makanan itu. Begitu mencuri dia tangkap lagi, sampai Abu Hurairah katakan, ini kali yang terakhir saya menangkap kamu, tidak akan aku lepaskan setelah ini. Apa yang dilakukan orang ini? Dia sambil meratap, dia katakan, aku ini butuh, aku ini punya keluarga, tapi begini deh, tolong lepaskan saya, kata orang itu. Kalau dilepaskan, aku akan mengajari kamu sebuah kalimat yang Allah akan memberi manfaat kepada kamu jika kamu baca kalimat itu. Wah, Abu Hurairah tertarik dengan negosiasi itu. Ya sudah, kalau gitu apa? Kata Abu Hurairah. Kemudian orang ini mengatakan, bacalah olehmu surat Al-Baqarah ayat 255. Apa itu sebenarnya? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi orang ini bernegosiasi, kemudian melakukan kompensasi. Jangan tangkap saya, lepaskan saya, aku ajari. Dia dia itu. Baca olehmu ayat Al-Kursi. Ayat kursi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 255. Allah akan memberi engkau manfaat kalau engkau membaca ayat itu. Dan ketika engkau baca itu di malam hari, maka engkau tidak akan terganggu oleh setan sampai dengan pagi hari. Itu yang dijanjikan oleh orang itu. Dilepaskanlah oleh Abu Hurairah orang itu karena sudah ada negosiasi. Besok pagi dilaporkan kepada Rasulullah mengenai kejadian tadi malam. Kemudian apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ya Abu Hurairah, tahukah engkau dengan siapa selama tiga malam itu kalian bertemu? Tidak, ya Rasulullah. Dialah itu setan. Dia itu sesungguhnya pendusta besar. Tetapi kali ini dia berkata benar. Jadi Rasulullah mengatakan itu setan. Yang kedua, Rasul mengatakan setan itu pendusta. Tetapi Rasulullah mengatakan khusus dalam peristiwa yang 3 hari itu, pada hari yang ketiga itu dia telah mengatakan sesuatu yang benar. Artinya ayat kursi itu bisa dijadikan dasar untuk dibaca sebelum tidur. Dan itu akan membebaskan manusia dari gangguan setan sampai dengan pagi hari. Saya tidak melakukan penafsiran apapun terhadap hadis ini. Yang jelas bahwa orang yang terdatang itu wujudnya manusia, gitu, ditangkap. Tapi kata Rasulullah, itu kemudian ternyata setan. Bapak Ibu, bagaimana strategi setan untuk menggoda manusia? Pertama, setan akan menggoda semua manusia tanpa kecuali. Dari mulai gubernur BI sampai dengan staf yang paling bawah itu sama-sama digoda oleh setan. Dari presiden sampai dengan cleaning service itu sama-sama digoda oleh setan. Dari nabi dan rasul sampai dengan yang paling banyak berbuat keburukan itu sama-sama digoda oleh setan. Yang kedua, faktanya menurut Al-Qur'an sebagian besar manusia terpedaya oleh setan. Kita harus hati-hati. Dan yang ketiga, setan itu menggoda dari berbagai arah dan dengan berbagai cara. Mari kita lihat ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang ini. Pertama, Bapak Ibu bisa melihat dalam surat 7 ayat 16, surat Al-A'raf. Allah mengatakan di situ, Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi manusia dari jalan engkau yang lurus. Dia berjanji benar. Jadi seperti balas dendam, karena engkau sesatkan aku, maka aku akan menyesatkan manusia, kurang lebih begitu. Kemudian pada ayat berikutnya disebutkan bahwa kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi setan itu kalau menurut Al-Quran menggodanya dari 4 arah. Dari kanan, dari kiri, dari depan, dan dari belakang. Atas dan bawah yang mereka tidak bisa melakukan. Saya tidak tahu apa yang bisa kita tafsirkan dari ayat ini. Yang jelas faktanya adalah kiri, kanan, depan, belakang. Itu yang dilakukan setan pada waktu menggoda manusia. Dan setan katakan, kebanyakan orang itu akan terpedaya. Sedikit sekali yang lolos dari godaan setan. Artinya selamat dari godaan setan. Nanti kita akan lihat seperti apa orang yang bebas dari godaan setan itu. Sesungguhnya setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Allah juga mengatakan demikian. Jadi kalau di Indonesia ini ada 250 juta penduduk, kalau sebagian besar itu kan mungkin 200 juta di antaranya itu tergoda setan. Pokoknya sebagian besar tergoda setan. Berapa jumlahnya wallahualam. Bagaimana proses dan mekanisme setan menggoda kepada kita? Terus terang, saya pernah mendiskusikan, kalau orang menggoda orang itu kan gampang. Ya, orang menggoda orang itu gampang. Jadi kalau orang masih PC, kita pergilah ke diskotik. Kalau SPJ begini kan bisa di kotak-katik. Nanti kita aturlah uang. Ya kan orang itu menggoda, mengajak kita berbuat keburukan. Itu kan gampang. Gampang dipahami dan gampang dideteksi. Cuma pertanyaannya, bagaimana setan dari kelompok jin itu kemudian mempengaruhi manusia? Itu kan substansinya berbeda. Itu sulit dijawab. Tetapi faktanya menurut Al-Quran, cara dan mekanisme setan menggoda manusia itu adalah pertama, melalui bisikan. Jadi setan membisikkan keburukan kepada perasaan dan pikiran manusia. Bagaimana proses penghembusan bisikan itu yang metafisika. Tetapi apakah kita bisa merasakan bisikan itu? Bisa. Bagaimana kita tahu bahwa bisikan setan sudah mulai masuk ke dalam pikiran kita? Yang kedua dan yang ketiga, timbul angan-angan. Angan-angan itu artinya satu keinginan-keinginan, bayangan-bayangan yang melambung-lambung, terutama mengenai keduniawian. Dan yang ketiga apa? Timbul rasa was-was dalam pikiran kita. Kemudian setelah itu apa? Ada dorongan untuk melakukan keburukan dan ada keengganan untuk melakukan kebaikan dan taat kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita merasa malas untuk berbuat kebaikan, itu sedang ada was-was, bisikan setan sedang masuk. Ketika timbul gagasan dan pikiran untuk berbuat keburukan dan berbuat jahat, berbuat maksiat, tolong, itu artinya hembusan bisikan setan sedang masuk ke dalam pikiran kita. Ini bentuk was-was yang ditimbulkan oleh setan. Ada dalam paper. Apa saja misalnya? Pertama, pikiran dan gagasan untuk berbuat kejahatan dan maksiat. Jadi wanti-wanti, ketika terlintas itu artinya hembusan setan sedang masuk. Yang kedua apa? Malas berbuat kebaikan. Kadang-kadang kan kita bangun malas, mau sholat malas, kemudian mau mengerjakan baca Al-Quran malas, mau qiyamul lail malas. Itu artinya apa? Hembusan setan sedang masuk. Timbul emosi, perasaan negatif, marah atau takut. Ketika Bapak Ibu marah, nah, itu setan sedang masuk, sedang berhembus. Ingin diketahui, dipuji orang lain, hati-hati. Ketika kita memiliki kemampuan, ketika kita memiliki kekayaan yang kita infakkan, itu kadang-kadang terbetik dalam pikiran kita. Bahasanya, saya ingin kalau orang lain tahu, saya yang nyumbang ini loh. Rasanya ingin kalau bacaan saya didengar oleh orang lain, sehingga orang akan mengatakan, wah orang ini pinter ya, wah orang ini bagus ya bacaan. Perasaan-perasaan itu sesungguhnya hembusan-hembusan setan. Berikutnya apa? Perasaan sombong. Ketika tiba-tiba saya merasa saya kan lebih baik daripada dia, hembusan setan sedang masuk. Takut kekurangan sehingga menjadi kikir. Ada orang yang, aduh kalau saya infakkan ini rasanya akan terkurangi harta saya, nanti akan kurang loh untuk ini, untuk itu. Hembusan setan masuk. Takut tersaingi oleh orang lain sehingga akhirnya menghalalkan segala cara. Tersaingi, berlomba. Karena takut kalah, dia gunakan berbagai cara. Itu hembusan setan sedang masuk. Memandang indah keburukan. Nah, ini bayangkan loh, enak ya. Kalau apa namanya, pergi ke diskotik, enak ya kalau punya harta banyak, enak ya kalau, wah itu artinya yang buruk-buruk itu kemudian dipersepsi sebagai sesuatu yang indah dan menyenangkan. Jangan salah, itu artinya sedang ada hembusan-hembusan setan. Berikutnya, tumbuh angan-angan keduniawian. Itu juga adalah pertanda adanya hembusan setan. Jadi saya ingin katakan bahwa prosesnya secara fisik sulit diamati dan deteksi bagaimana hembusan setan itu masuk. Tetapi kita bisa merasakannya ketika kita menghadapi situasi-situasi seperti ini. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain tipuan belaka. Allah mengatakan seperti itu dalam surat 4 ayat 120. Berikutnya Allah mengatakan, setan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kikir, sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Jadi kalau timbul perasaan takut miskin, takut kekurangan, sehingga sayang dengan harta, tidak mau dikeluarkan, jangan lupa, itu bisikan setan, kata Allah. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, maka akan aku jadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Nah, ketika kita membayangkan dan merasakan senang dan indah perbuatan maksiat, setan sedang masuk. Ini bisa lihat di surat 15 ayat 39. Jadi, memang setan menimbulkan satu persepsi indah terhadap maksiat. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang kau sanggup, hei Iblis, dengan suaramu. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki. Dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak mereka. Lalu beri janjilah mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka. Jadi setan itu akan bekerja sama gitu kan, dengan harta yang kita miliki. Akan memanfaatkan anak-anak yang kita miliki. Apa? Sebagai media untuk masuknya godaan-godaan itu. Jadi kalau harta yang kita miliki kemudian menyebabkan kita miliki, artinya setan masuk ke dalam harta sebagai media untuk menggoda kita. Kita lihat pada surat 17 ayat 64. Orang yang tidak dapat digoda setan. Nah, ini yang paling penting saya kira. Siapakah menurut Allah orang-orang yang tidak mempan digoda oleh setan? Ada tiga. Ada tiga kelompok orang yang oleh Allah disebutkan akan terbebas atau tidak dapat digoda oleh setan. Pertama, Allah menyebutnya sebagai orang-orang mukhlasin. Mukhlasin ini sebagian mufassirin, sebagian penafsir mengartikan sebagai orang ikhlas. Mukhlasin. Yang kedua, yang tidak dapat digoda oleh setan itu adalah ibadi, hamba-hambaku, kata Allah. Dan yang ketiga, orang yang tidak dapat digoda oleh setan adalah orang yang iman dan tawakal kepada Allah. Mukhlasin, ibad, iman, dan tawakal. Mari kita lihat. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau memutuskan aku sesat, maka aku akan jadikan indah pandangan manusia terhadap perbuatan maksiat. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kecuali, nah, Bapak Ibu lihat poin yang kedua. Kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlasin di antara mereka. Mereka tidak dapat digoda. Ini terulang dua kali, Bapak Ibu. Lihat surat 38 ayat 82. Allah mengulang hal yang sama sebanyak dua kali. Iblis menjawab, demi kekuasaan kau, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin di antara mereka. Mukhlasin itu dalam pengertian pertama adalah orang yang ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Seluruh aktivitas yang dia kerjakan itu orientasinya hanya Allah. Dia tidak memandang orang. Dia tidak memandang untuk apa? Semuanya untuk Allah. Jadi, dia berbuat kebaikan kepada orang. Orang itu tidak mengucapkan terima kasih. No problem bagi dia. Saya berbuat kebaikan bukan untuk dia, tapi karena Allah. Saya berbuat kebaikan kepada seseorang. Orang itu bukan saja mengucapkan terima kasih, malah berbuat keburukan kepada saya. No problem. Saya berbuat kebaikan kepada dia, bukan saya mengharap dia berbuat baik lagi. Saya melakukannya karena Allah. Mukhlasin. Ini yang disebut di dalam Al-Quran. Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu din. Dia memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berbuat jujur, tidak korup, disiplin di kantor, itu orientasinya nyawang, bukan atasan. Mukhlasin. Tidak akan pernah tergoda oleh setan. Berikutnya, sesungguhnya hamba-hambaku, hei, engkau iblis, tidak dapat berpuasa atas mereka. Ini hambaku itu. Yang ibadi. Ibadi. Jadi kata Allah, iblis berpuasa kepada orang, kecuali kepada hambaku. Ini Bapak Ibu bisa melihat di surat 17 ayat 65. Terulang lagi pada ayat lainnya. Ini menarik sekali. Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus. Kewajiban akulah menjaganya. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu setan terhadap mereka. Pertanyaannya adalah, siapa hambaku itu? Siapa orang yang dikatakan ibad itu? Bapak Ibu, tolong nanti di rumah lihat surat Al-Furqan surat 25 ayat 63 sampai dengan 74. Itu ciri dan tanda-tanda orang yang tergolong hamba Allah, ibad. Ada 12 cirinya, saya tunjukkan di sini. Tapi di paper juga ada. Tolong nanti dicermati lebih jauh atau baca langsung ayatnya. Jelas sekali. Jadi yang dikatakan ibad itu, yang dikatakan hamba Allah itu adalah orangnya rendah hati. Yang kedua, dia mengucapkan salam kepada orang yang jahil. Jadi orang yang jahil berbuat memperolok-olok, dia jawab dengan salam. Dia menghabiskan waktu malamnya untuk beribadah dengan bersujud dan berdiri. Ini jelas ayatnya ada. Itu orang-orang yang ibadi hamba-hamba Allah. Berikutnya, berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari azab neraka. Tidak kikir dan tidak berlebihan di dalam berinfak. Tidak mempersekutukan Allah, tidak membunuh, tidak berzina, tidak memberikan kesaksian palsu, menghindar dari orang-orang yang berbuat keburukan, sensitif terhadap peringatan Allah, dan berdoa untuk kebaikan istri dan anak cucunya. yang terakhir ini yang ke-12 berdoa untuk kebaikan istri dan anak cucunya. Doanya itu yang Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ini yang berdoa tadi. Memang itu bunyinya dalam ayat itu. Bapak Ibu silakan nanti klarifikasi ke surat Al-Furqan ayat 63 sampai dengan 74. Itulah orang yang tidak tergoda oleh setan. Dan berikutnya yang tidak tergoda oleh setan itu ada ini. Lihat surat 16 ayat 99. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Pertanyaannya, siapa orang beriman itu? Nah, nanti tolong Bapak Ibu lihat surat 8 Al-Anfal ayat 2 dan 3. Allah menginformasikan bagaimana ciri orang yang beriman, yang imannya benar. Ini. Pertama, dia bergetar hatinya ketika mendengar nama Allah. Yang kedua, bertambah imannya apabila mendengar ayat-ayat Allah. Yang ketiga, dia bertawakal hanya kepada Allah. Menyerahkan diri hanya kepada Allah. Yang keempat, melaksanakan sholat. Dan yang kelima, menginfakkan sebagian rezekinya. Itu yang ayat tadi saya bacakan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholat wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang-orang yang iman, yang benar imannya. Jadi pertanyaannya, sudahkah kita termasuk orang beriman? Coba gunakan checklist ini untuk menandai ini. Kalau ini sudah ada dan kita termasuk orang-orang yang tadi hamba Allah dan kita termasuk orang-orang yang ikhlas, insyaallah kita akan terbebas dari godaan setan yang terkutuk. Pada paper saya sebenarnya ada bahasan tentang bagaimana menghadapi setan, tapi waktunya sudah tidak memungkinkan, jadi saya tutup saja pertemuan pada siang hari ini. Selebihnya Bapak Ibu silakan untuk membaca atau mencermati pada paper yang saya sampaikan. Di paper juga ada nomor handphone saya. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, saya terbuka dengan untuk meluangkan waktu kita diskusi atau kita bicara. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau hal yang kurang berkenan. Yang benar semua dari Allah, yang keliru pasti karena kelemahan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.